Baik, hari ini kita sampai kepada berikanlah kami rejeki pada hari ini. Namun saya akan berbicara dulu sedikit juga tentang jadilah kehendakmu. Kita masuk dari situ sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana kehendak Tuhan yang jadi itu di dalam korelasinya dengan rejeki yang kita minta. Nah, oleh karena itu seperti yang saya katakan selalu, doa Bapa kami ini merupakan rentetan kata sebab akibat yang menggiring orang untuk menemukan kenapa seperti ini. Itu yang menjadi menarik ya. Sehingga secara sistematik ini sangat luar biasa. Jadilah kehendakmu. Ya. Di dalam Mazmur maupun Yohanes digambarkan dengan amat sangat jelas dari PL sampai PB. Bahwa Allah adalah Bapa yang bertahta di surga yang mulia itu. Ya, maka kita bilang kemarin di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu. Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Semua yang ada karena dia. Ada. Dia ada karena dia berada pada dirinya sendiri. Ini perlu dalam konsep ada ya. Ini mimbar. Mimbar ini ada enggak? Ada. Saudara ada enggak? Jadi saudara ada sama mimbar ini ada sama enggak? Sama-sama ada? Beda. Dia ada, dia enggak sadar. You ada, you sadar. Being kamu itu ada hakikatnya. Oke? Okay? Kamu ada. Mimbar ada. Sama, kamu bilang sama ya. Kamu mimbar namanya. Beda. Bahkan being kita dengan binatang pun beda. Karena kesadaran manusia akan diri yang ada. Dan binatang akan dirinya yang ada. Itu dua hal yang berbeda bumi langit itu. Begitulah Allah yang ada dengan kita yang ada. Beda lagi. Karena di dalam beradanya dia kemahan melintasi ruang dan waktu. Di dalam adanya kita terkurung oleh ruang dan waktu. Nah itu sebab sebetulnya belajar Alkitab tidak sesederhana yang kita bayangkan saja begitu ya. Tetapi bagaimana kalau mau menjadi orang berpengertian. Tetapi sebagai orang percaya, mengerti Alkitab melakukan, nah itu kekristenan. Jadi Anda tak perlu pintar-pintar juga hanya untuk menjadi orang Kristen. Tapi ketika mau mulai di dalam konteks mendelegasikan, mempercayakan, mengajarkan. Nah ini baru ada tuntutan tadi itu. Ya. Nah, jadi kenapa orang studi ya karena itu. Tetapi saudara sebagai umat lalu bilang, saya gak studi, gak ngerti gimana Pak. No, kau tahu jangan mencuri ya, jangan mencuri. Enough is enough. Masa kamu gak tahu apa yang Tuhan suruh? Suruh mengasihi sesama ya kasih. Kamu gak kasih? Dosa. Kurang dari tuntutan Allah, tidak memenuhi standar yang Allah kehendaki, itulah dosa. Nah jadi kita bisa melihat, dia adalah Allah yang berada pada dirinya sendiri, melintasi ruang dan waktu. Dialah sang mutlak yang maha di dalam segala hal. Ya, tidak ada yang lepas dari kendali dia. Manusia segambar serupa dengan dia. Tetapi kemahadiran Allah tidak ada pada manusia. Maka kalau kita ada di sini, dia tidak ada di ruang luar. Allah melintasi ruang dan waktu, dia maha hadir. Ya. Jadi kita segambar serupa, yes. Tapi tidak sama dengan. Sepenuhnya, sehakikat. No. Yang sehakikat itu adalah Bapa, Allah, Anak. Kita tidak sehakikat, segambar dan serupa. Potensi yang ada pada dia, ada pada kita. Tetapi tidak semua. Ya. Nah ini yang harus kita pahami, sama apa memahaminya dengan utuh. Ya. Kemudian, dia adalah roh dan kebenaran yang sempurna. Ya. Maka sebagai roh dan kebenaran yang sempurna itu mau mengatakan dia melintasi segala sesuatu, kebenaran prinsip pemeliharaan itu ada pada dia. Manusia adalah miliknya, ada dalam pemeliharaan kuasanya. Dia yang memberi kita hidup, dia yang mengambil hidup dari kita. Maka dia melarang orang, jangan membunuh, karena itu haknya dia. Dia pemilik nyawa, dia pemilik hidup. Jika ia mampu menciptakan kita, betapa mudahnya memelihara kita. Ya, itu konsekuensi logis sebetulnya. Nah, tetapi orang Kristen sungguh lucu. Selalu yakin Tuhan penciptanya, tapi tidak yakin Tuhan pelihara dia. Jadi kita sebetulnya mengalami kontradiksi yang sangat mengerikan, menjadi kontroversi yang sangat berat pada diri kita. Kita tidak hidup seperti yang kita katakan. Itu sejatinya. Oleh karena itulah, jadilah kehendakmu itu adalah solideo gloria. Semua, segala pujian kembali kepada Tuhan. Ya. Yang memberi hidup, yang memberi makan, dan seterusnya itu. Sehingga saudara-saudara yang kekasih kita diajar bagaimana untuk memahami, menyadari sepenuhnya hakikat Allah. Sehingga waktu kita bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu karena kaulah penciptaku, pemilik hidupku. Kau yang ada karena engkau ada. Sementara aku ada karena engkau ada. Keberadaan kita dengan kesadaran yang paling tinggi dari segala yang ada, membuat ada kita itu hakikatnya berbeda. Ya, fenomenanya kamu ada, mimbar ada, itu fenomena. Tapi nomenanya, hakikatnya, ada kamu sama ada mimbar itu beda. Sayang orang tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan fenomena-nomena. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau ada orang senyum kepada kamu, coba lihat kiri kanan, senyum. Nah senyum sama kiri kanan, artinya apa senyum itu? Halo? Kalau senyum artinya apa? Ramah, itu katamu, itu fenomena saja. Dia bisa habis senyum tusuk kamu. Hei Yudas, dengan ciuman tanganmu kau menyerahkan fenomenanya. Maka kalau ngeliat muka orang senyum, jangan buru-buru, dia senang sama saya. Bisa jadi dia enak sama kamu. Cuma karena dia tugas, dia harus senyum. Tak bisa enggak. Karena dia pendeta, dia harus senyum. Padahal dia enak sama kamu. Fenomena. Kalau istri tiba-tiba, oh papa, apa kabar? Papa sayang, dipijit-pijit kamu. Hati-hati, fenomena. Jangan bilang, istri gue berubah loh. Ya iya berubah lah, mau minta duit. Namanya fenomena. Maka semua kita ini ya, di sekitar kita ini fenomena, fenomena, fenomena, fenomena. Orang bijak akan mencari nomena. Fenomena itu yang kelihatan, nomena itu hakikat intinya itu apa sebetulnya. Makanya hidup tidak sederhana. Uang itu fenomena. Wah ada uang bisa segalanya. Nanti dulu, itu fenomena. Toh orang kaya raya mati juga kok. Orang kaya raya sakit juga kok. Emang ada sakit mau datang? Aduh gak berani ya konglo. Ada emang yang maut mau datang? Oh gak berani ya orang kaya raya. Gak ada itu. Nah kita terjebak pada fenomena. Punya uang bisa segalanya. No. Punya Allah. Allah bisa lakukan segalanya untukmu. Jadi yang memahami dan menemukan nomena itu. Itulah. Jadilah kehendakmu. It's not me. Itulah. Hidup itu bukan soal aku, tapi soal Tuhan. Maka pengakuan itu, jadilah kehendakmu itu luar biasa itu. Dalam sekali itu. Jadi bukan sekedar kata, ya dia Tuhan, jadilah kehendaknya. No, no, no. Hakikatnya dulu kau pahami. Nomenanya Allah itu apa? Sementara kita ini semua hidup dalam fenomena yang salah. Nah fenomena kita tangkap, lalu kita mau taruh ke dalam dirinya Allah, hakikatnya Allah. Berantakan semuanya. Mari kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Mari kita naikkan buah-buah papa kami itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadilah kehendakmu karena dia sang pencipta alfa dan omega yang melintasi ruang waktu tadi. Dia pemelihara hidup, maka sudah semestinya kita menaklukkan diri kepadanya. Dan semua yang kita lakukan adalah kehendaknya. Saya suka waktu Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Karena hidupmu bukan kamu. Lalu Paulus bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Itu di Galatia, lalu di Kolose dia bilang, hei umat, hendaklah engkau berpikir seperti Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saya selalu menyadari apa yang menjadi hak kita, pasti Tuhan akan beri. Apa yang jadi jatah kita akan jalani. Saya selalu percaya mati hidup ada di tangan Tuhan. Dalam percaya itu aku tidak akan memperhitungkan kondisiku melayani Tuhan. Apa yang bisa dengan tenaga yang ada saya akan kerjakan. Kalau gak bisa mau diapain? Sesederhana itu kenapa Pak? Karena saya percaya dia pelihara saya. Tapi saya gak mau konyol, gak makan lalu jalan terus kerja terus ya pingsan mati ya salahku lah itu. Ya jadi... Kita bisa melihat di dalam hari itu. Oleh karena itu hidup bukan lagi soal apa yang kita inginkan. Tapi apa yang Allah inginkan. Ya, sangkal diri. Maka itu dipenggal semua itu. Maka jadi Kristen itu gak gampang. Ya, saya seringkali merasa fail sebagai pendeta. Bukan gak mampu khotbah. Saya bergerak kemanapun pelayanan dimanapun hampir ya. Semua pelayanan yang kalau waktu itu bahkan persekutuan tertentu minta Pak sediain waktu tanya jawab. Siap. Apalagi kalau yang persekutuannya malam lepas begitu kantor pun tidak sedikit yang seperti itu. Ya. Apakah kemudian karena saya bisa menjawab semua pertanyaan lalu saya sudah mampu menyangkal diri? Nanti dulu. Tak gampang. Maka itu jadi pergumulan serius yang terus menerus. memenuhi apa yang menjadi ketetapan keinginannya. Sama seperti saya sering ngomong sama kalian. Kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, diundang di mana-mana. Lalu orang bilang, wah Pak Bigman luar biasa, pelayanannya kemana-mana. Apanya yang luar biasa? Pelayanan kemana-mana itu namanya apa? Amplop di mana-mana. Apa beda aku dengan orang kerja? Tidak ada hebatnya. Coba kalau lawyer kemana-mana, dosen ngajar kemana-mana. Tidak ada yang memuji itu sebagai sebuah pelayanan kan? Tapi kalau pendeta, wah ini pelayanan. Padahal duitnya bisa lebih banyak pendeta dari dosen. Apalagi kalau pendetanya udah dianggap, wah ini pendeta yang diurapi Tuhan. Ya, dimakanlah urap itu. Ya. Kacau balau semua. Jadi uang. Jadi sebetulnya saya melayani Tuhan atau bukan? Maka saya harus menyangkal diri. Saya pergi bukan karena amplopnya. Saya pergi karena saya harus pergi. Ya. Jadi kita bisa melihat keinginan kita itu harus sejalan dengan keinginannya, menyelaraskan diri kita. Ini sebab dia bilang begini, begini, begini, begini. Maka jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani Yesus mengajarkan kepada kita, hidup matinya ada kegentaran sebagai manusia. Jikalau boleh cawan ini lalu. Tapi cawan ini lalu bukan soal pembunuhan, dia ditembak, kepalanya dijedor atau kemudian ditusuk, apa namanya, tombak atau dimatikan. Bukan itunya. Perpisahan dari Allah. Itu yang paling menakutkan bagi Kristus. Lucunya kita, semua kita takut mati. Tapi tidak takut terpisah dari Allah. Karena apa? Nama kita bukan Yesus. Kita cuma sus-sus. Ya. Jadi kita bilang, kemana kita ini? Mau apa kita ini? Takutlah terpisah dari Allah. Artinya apa? Takutlah berbuat dosa. Jangan takut mati. Amin. Kalau enggak berbohong, kalian mati. Ini bukan nipu, bohong kecil. Dengan bohong, kalian enggak jadi mati. Pilih mana? Bohong apa enggak? Halo? Kalau bohong enggak mati, justru lolos gitu ya. Saya orang susah, lalu diobatinnya sembuh. Kalau enggak bohong, mati. Pilih mana? Bohong apa enggak bohong? Halo, kencang dikit. Bohong apa enggak bohong? Yang bilang enggak bohong aja udah bohong. Bagaimana kau? Udahlah, jangan pura-pura. Orang yang lebih prinsip saja, kau enggak ini. Makanya kalau kalian datang pelayanan, udah terlambat, jangan bilang macet. Udah biasa itu macet. Udah taunya kau. Kalau saya belajar jujur ya. Sorry, memang gue bangun kesiangan. Pak, udah di mana posisi? Saya enggak, udah dari dulu saya udah belajar. Enggak bisa lagi bilang on the way. Kalau on the way, saya bilang on the way, posisi, Monas misalnya. Karena on the way itu dari kamar mandi ke kamar tamu pun on the way. Makan dulu, baru ke on the way lagi ke garasi. Coba-coba ya. Kita terbuka. Kadang-kadang gak enak loh kalau saya pendeta mau sampai dia telat. Aduh Pak, macet ya? Enggak, memang gue berangkatnya telat. Kadang-kadang sih gak enak gitu ya. Oh pendeta telat sih gitu loh. Tapi saya pikir saya mesti jujur lah. Kecil-kecil dulu. Supaya Tuhan mampukan yang besar. Ya, nah jadi kita mesti belajar karena dia yang pelihara kita. Jadi istilah jadilah kehendakmu itu nyata dalam hidup hari-hari. Maka Yesus bilang bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Di dalam takut perpisahan dari Allah. Namun kalaupun harus itu terjadi, cawan itu kuminum. Dan dia menjalani kepahitan, kegetiran. Karena itu menjadi ketetapan kehendak Bapa. Di dalam kerangka memenuhi bisnis penebusan dosa. Dan dia harus membayar itu dengan cara yang luar biasa di kematiannya. Jadilah kehendakmu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mengatakan jadilah kehendakmu di dalam hidupku, aku memohon kepadamu ya Allahku dalam ketetapan kehendakmu. Berikanlah kami rezeki atau makanan kami yang secukupnya. Why? Karena Allah adalah pencipta dan pemilik semesta. Maka adalah tepat dan sudah semestinya kita meminta pemeliharaan hidup padanya. Makanya kalau kamu minta pemeliharaan hidup pada setan, Tuhan marah. Banyak gak orang minta kaya sama setan? Banyak. Kaya gak mereka? Kaya. Banyak gak orang Kristen berdoa minta kaya sama Tuhan? Tapi tetap miskin. Jadi enak mana, ikut Tuhan apa setan? Halo? Nah, jangan bohong terus, jangan teruskan lagi kebohonganmu. Ayo ikut mana enak, Tuhan? Apa setan? Ikut Tuhan sangkal diri, pikul salib, ikut setan. Apa aja yang kamu akan kuberikan. Asal kau sujud padaku. Seluruh dunia untukmu. Ikut Tuhan Yesus nih. Kalau ikut setan kan waktu di Yesus dicobai. Seluruh dunia untukmu. Kalau ikut Tuhan Yesus, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tawaran mana yang menarik? Setan apa Tuhan? Ya itulah, karena itulah kamu kesetanan terus. Berilah kami hari ini. Itu sulit setengah mati. Maka banyak kekacauan di dalam gereja. Suruh doa. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, kata Tuhan. Datang pendeta, kalau kau minta semua, mesti terang benderang, imanmu mesti jelas. Kalau kau minta mobil, sebut mobilnya apa, mereknya, tahun berapa, warnanya apa. Itu pernyataan iman. Jadi kalau kau makan, sebut. Mau makan apa hari ini? Ya Tuhan, nasi putih, capcay, buang babi kecap, plus sambal terasi dan kerupuk udang. Jangan lupa buah-buahan dan susu. Emang kau pikir Tuhan itu begitu bodohnya? Kalau kau minta kepada makmu begitu, cocok itu. Kalau kau pesan istrimu, ma besok jangan lupa aku makan kue tiaw. Cocok, karena dia gak serba tahu isi hatiku. Itu pun beli kue tiaw bisa salah. Dibelinya kue tiaw A, bun. Kau maunya A, kang misalnya kan? Sama-sama A-nya memang. Tapi bun satu, kang satu. Kenapa yang itu mau yang ini? Beli kue tiaw nanti salah. Kenapa goreng maunya siram? Sampai dia marah, muka kita disiram. Nah, kau lah yang beli, bruk, mati kita. Tuhan enggak begitu. Jangan kau perlakukan Tuhan seperti istri, suami, anakmu, tetanggamu. Mau pesen semua mesti diomongin. Itu kau dan kita. Tapi ke Tuhan jangan ajarin. Maka berapa jahatnya gereja melawan ajaran Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Itulah kekacauan dalam gereja. Orang tidak sedang mengajar ikut Tuhan, tapi melawan Tuhan. Ajaran begitu itu paling disukai. Lalu merasa ini paling iman. Iman adalah percaya Tuhan akan berikan yang terbaik padamu. Tidak usah kau ajari dia. Oleh karena itulah dia memberi rezeki kepada orang yang takut akan dia. Maka sikap takut tidak mengajari dia. Sikap takut menerima sepenuhnya apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Itu takut. Kalau kau ajari berarti kau tidak takut. Posisimu lebih hebat dari dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi bagian yang perlu untuk kita sadari dalam hidup keberimanan kita. Hanya dengan demikianlah sebetulnya kita bisa menjalani hidup itu dengan amat sangat indahnya. Doa itu memerdekakan kita. Kalau saja kita mampu menghidupi doa itu sendiri. Apalagi yang mau kita takutkan? Ya. Kalau kita pikir-pikir ya, sebetulnya hidup ini kan lucu sekali. Kita cari uang supaya bisa makan enak. Gara-gara makan enak terus, kita ke overweight, lalu kolesterol apa, akhirnya kita diet. Uangnya gak bisa kita makan kan? Nah jadi kalau kita bilang dalam bagian seperti itu, bagian-bagian di dalam kehidupan kita, itu gak bisa kita bermain-main di situ ya. Jadi Tuhan memberi rezeki pada orang yang takut akan dia. Orang yang takut akan dia berserah hidupnya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, pada apa yang Tuhan beri. Tuhan pelihara dia. Makanya saya selalu suka Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan apa? Walaupun kalau kita doa yang kita cari apanya? Tambahannya. Ya. Nah jadi kita jangan lari dari apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Matius 6 ayat sebelum doa Bapa kami disampaikan. Yesus bilang begini. Bapa mengetahui semua kebutuhan umatnya sebelum kita minta padanya. Jadi enggak usah kau ajari dia. Kalau sampai dia enggak tahu. Nah, kau minta apa tadi? Minta baju, Tuhan. Kenapa kau minta baju? Aku enggak pakai baju. Kau mau yang tipis apa yang tebel? Tuhan gila itu namanya. Buang Tuhan seperti itu. Justru kita enggak pernah tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, begitulah sikap hidup kita. Oleh karena itu, dia tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Terus mau ngomong apa lagi? Jadi doa bukan soal susunan kata. Bukan soal panjang pendek, melainkan sikap hati. Tuhan tidak minta panjang pendek doamu itu. Doa Bapa kami ini keren. Didoakan cuma berapa menit? Satu menit setengah. Tetapi kejujuran batin, nah itu yang jadi penting. Makanya saya suka Yakobus ketika dikatakan doa orang yang benar. Doa orang benar itu besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Farisi itu doa benar. Benar doanya. Orangnya kagak, bengkok dia. Jadi ketulusan batin kita, ketulusan hati kita itulah kekuatan doa. Jadi bukan sekedar kata, berilah kami makanan yang secukupnya, tapi sebetulnya hati kita juga bengkok, ya percuma. Maka ini bukan mantra. Ini sikap hati. Kamu doa bisa salah, Tuhan ngerti. Oh, ngapain di otak kita ini sebelum kita pikirkan aja dia tahu. Dia mendahului kita dalam tahu. Ya, nah jadi di dalam bagian seperti itu, saudara, mari kita belajar menaikkan doa apa-apa kami dengan catatan ayat yang sudah diberikannya. Dia meminta sebelum apa? Dia mengetahui kebutuhan umat sebelum kita meminta kepadanya. Oleh karena itu, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya karena Bapa tahu, ya, yang cukup bagi kita. Dia tahu sebelum kita meminta, dia tahu yang cukup bagi kita. Kita tidak pernah tahu cukup berapa bagi kita. Semua serba kurang. Kita ini kan penjahat semua. Ini kurang, itu kurang, mana ada pernah cukup bagi kita. Ya. Nah oleh karena itulah, bagaimana manusia berdosa tidak mampu memahami cukup dan selalu merasa kurang pada dirinya. Karena itu kalau berdoa berilah kami makan secukupnya, itu tepat sekali tuh. Karena kita tidak tahu cukup, dia yang tahu cukup bagi kita berapa. Makanya dibilang banyak orang dicobai oleh apa? Keinginannya. Ya, secukupnya adalah pengakuan dan sikap percaya kedaulatan kemurahan Bapa atas anaknya. Berilah aku makanan secukupnya. Wahai anakku, selama ini hidupku ada dalam pemeliharaanmu. Kau yang tahu hari-hariku. Bahkan kalau cukup hidupku hari ini dan kau ambil aku, biarlah kehendakmu yang jadi. Secukupnya. Ya. Ini menjadi bagian yang penting. Secukupnya itu adalah sikap bersyukur orang percaya. Kita tahu bersyukur. Makanya kata Tuhan bilang, jangan menginginkan milik siapa? Sesamamu. Apapun milik dia. Itu rezeki dia. Rezekimu nikmati. Puas kau dengan rezekimu. Kalau rezekimu naik motor, orang naik mobil, jangan iri sama yang naik mobil. Bahwa satu waktu Tuhan kasih kau mobil, jangan sombong dan menghina yang naik motor. Itu aja kau hidup. Syukuri. Tapi enggak usah pancing-pancing Tuhan. Tuhan, aku ini naik motor dalam pelayanan. Berikanlah mobil Tuhan. Ini bukan mau gaya-gayaan. Tapi supaya hujan, aku tetap bisa jalan melayanimu. Emang kau pikir kalau kau naik motor hujan itu turun? Tuhan yang ngatur itu. Tapi buktinya kehujanan Pak. Tuhan mencobaimu. Sejauh mana kau setia tetap melayani gara-gara hujan itu? Jangan mobil yang kau minta. Ya. Tapi kalau dia mau kasih mobil, ya waktunya pakai. Enggak usah kau lari dari situ. Nikmati saja itu. Ini menjadi pergumulan serius kita, Saudara, ya. Oleh karena itulah kita perlu mengingat betul kejatuhan manusia pertama kenapa? Karena tidak merasa cukup. Tuhan sudah kasihkan kamu segambar serupa dengan Tuhan. Hei manusia, taklukkan bumi, kuasai, atur semuanya. Waduh, hebat ya. Datang si setan. Kau dilarang apa? Makan buah. Bodoh kali kau. Itu dilarangnya kau makan buah supaya tidak sama berkuasa dengan dia. Hawa nawarin ke Adam. Lalu Adam agree dengan Hawa. Lalu mereka makan. Karena mereka merasa apa? Tidak cukup kekuasaan yang ada. Manusia diciptakan tidak berdosa tapi bisa jatuh dalam dosa. Adalah konsekuensi namanya ciptaan. Itu sama kayak si siapa yang bermurka malaikat itu? Si Lu? Lucy. Aslinya itu Lucy namanya. Sampai dunia fair dia. Lucy affair. Jadi dia bikinlah keger semua. Mau lebih. Itu penyakit kita. Jadi doa Bapa kami to remind us tentang penciptaan kita dulu loh. The first kali kita jatuh dalam dosa itu loh nak. Tidak pernah cukup. Jadi gak usah sombong kita bilang, ah saya sih cukup aja Pak. Apa yang cukup bagi kau? Saya gak usah naik mobil Pak. Yang sekarang saya merasa bersyukur sekali kok. Hebat kali kau. Tapi besok ngomong lain lagi mau pengen rumah gitu ya. Mobil belum kebeli udah mau rumah lompat. Jadi sebetulnya kau cukupnya apa? Ya cek punya cek memang dia merasa cukup karena gak bisa nambah. Bisa ngerti? Gak mampu nambah bilang cukup gak apa-apa Pak saya naik motor. Padahal karena gak bisa beli mobilnya kau. Kayaknya kau rendah hati tapi tinggi diri ya. seakan-akan hebat. Padahal kau butuh, kau tutup-tutupi kebutuhanmu dengan bilang, saya enggak perlu. Jangan basa-basi. Jujur pada dirimu. Emang kalau kau dikasih enggak mau. Saya berkelahi urusan uang. Karena saya bukan enggak mau uang. Saya ditawari berapa jabatan komisaris. Saya hitung-hitung itu terima bisa. Dari sini, udah startingnya 75. Tapi itu yang saya takut. Waktu saya tolak alasan, kenapa Pak? Pak ini kan bisa perplay. Justru itu aku takut. Saya suka uang dan bukan enggak. Saya juga takut bengkok gara-gara itu nanti. Miris ya. Tapi saya pikir harus. Walaupun nanti pas enggak ada uang, lagi perlu gitu. Nyesel juga enggak ngambil itu. Coba aku ambil, enggak kurang nih uang. Tapi apa betul kalau aku ambil enggak kurang uang? Maka sifat kurang itu akan ada terus. Berapapun uang itu. Enggak pernah cukup. Betul kan? Itu kita. Ya. Tapi saya harus ngaku jujur, ikut Tuhan mau seperti yang dia mau itu, aduh deg-degan terus rasanya. Ya. Ada titik-titik di mana kita goyang juga. Ini mesti gimana ini? Mesti gimana ini? Nah, disitulah kita penting untuk berhati-hati ya. Jadi ingat, nenek moyang kita si Adam itu jatuh gara-gara penawaran palsu kekuasaan. Tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Oleh karena itu, doa itu di dalam kata berilah kami makanan secukupnya itu tidak boleh hanya kata. Tapi itu harus mensikapkan apa merupakan sikap hati dari orang percaya. Yang sadar sepenuhnya Allah mengetahui isi hati siapa? Manusia. Karena itu patut kita renungkan. Apa yang ada di benak kita ketika kita memencar rezeki padanya? Sesuai kehendaknya atau kehendak diri? Nah kalau kita doa ini, berilah kami makanan secukupnya. Kira-kira yang ada di otak kita itu memang apa ukuran yang Tuhan punya atau ukuran kita? Halo? Waktu kalian doa-doa apa saja pun sebetulnya bentuknya permintaan ABC. Itu sebetulnya supaya jadi kehendak Tuhan atau kehendak kita dipenuhi? Kehendak kita di? Jadi kira-kira kalau kita berdoa gak dijawab Tuhan, cocok apa enggak ya? Halo? Cocok ya, karena sikap hati kita bengkok misalnya ya. Tapi marah gak kita kalau gak dijawab Tuhan? Nah itulah gak pernah belajar kita namanya. Udah salah, mbok ngaku Tuhan ampun. Aku ini minta memuaskan nafsuku. Ajari aku mengikutmu. Pak gak gampang, hidup ini kan realita. Emang kau mikir Tuhan itu gak nyata apa? Itulah perkelahian iman yang disebut perkelahian iman. Perkelahian iman itu bukan karena kamu gak punya uang lalu butuh uang. Orang pegang uang pun berkelahi dalam imannya. Mau pakai uang hidup berdosa atau tidak? Ya. Itu sebab di dalam hidup ini menjadi kengerian-kengerian yang sangat menakutkan. Tidak gampang menjalani. Ini menjadi pergumulan pertandingan kita semua. Oleh karena itulah, mari kita terus jujur pada diri kalau rasa ini mauku. Aduh Tuhan ampuni, sebetulnya itu mauku. Apa maumu kadang-kadang aku tidak kuat terima. Jujur saja, mampukan aku supaya bisa menyadari dan menerimanya. Tahu kita tidak bisa tipu dia kok. Jujur dia suka. Tapi tolong kalau dia kasih kita belajar, kita lakoni. Maka Tuhan akan pelihara hidup kita. Jadi jangan takut kau soal apa makan minum. Bahkan hidup mati pun ada di tangannya. Apalagi cuma soal makan minum. Karena itu jalani hari-hari dalam ketulusan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Sehingga semua sungguh-sungguh menjadi bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yuk kita belajar menikmati hidup beriman. Mari kita belajar melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita itu jadi hidup yang nyaman. Ya, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ini yang saya pikir patut untuk perlu kita pikirkan bagaimana kita menumbuh kembangkan seluruh alur dalam hidup kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Itu. Maka sama seperti orang kalau mau sehat dia harus punya olahraga yang rutin. Tubuh kita sehat, makanan yang bergizi. Begitu juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Perlu waktu-waktu yang berkualitas. Sikap yang sungguh, bagaimana kita mau belajar bergantung pada dia, sehingga bukan hanya tata krama, tapi kualitas yang nyata. Silakan Pak. Terima kasih Pak. barangkali ada tiga kata penting yang belum sempat disinggung pada hari ini. Itu kata yang kurang tadi disinggung. Ya, apa itu Pak? Berilah kami pada hari ini. Oh, iya, iya. Itu berilah. Yang penting menurut saya. Ya, iya. Kasih. Good. Berilah kami pada hari ini, ya. Memang menjadi satu kata day to day hidup kita. Makanya di pasal berikutnya Tuhan Yesus juga bilang, ngapain kau khawatir tentang hari esok? Hari ini cukup untuk hari ini. Nah, memang saya setuju apa yang dikatakan tadi. Kita berdosa justru karena seringkali ribut soal hari esok. Kenapa kau ambil banyak? Besok mau makan. Karena itu pengalaman hidup orang-orang Israel disuruh ngambil mana untuk cukup apa? Hari ini. Padahal sahabat disuruh ambil dua kali. Tapi hari biasa pun dia mau sikat dua kali. Hasilnya apa? Busuk. Maka kalian yang punya lebih-lebih, jangan terlalu panjang kelebihan uangmu, kumpulkan ke gereja supaya enggak busuk ya. Tapi betul loh ini, hari ini tuh, itu day to day itu karena memang itu sikap iman sebetulnya. Ya. Tapi jangan pula lagi kalian bilang, deposito enggak boleh Pak, ah yang benar aja kau. Ya. Enggak ada yang salah dengan menata hidup kita, tapi jangan sampai itu yang menjamin kita. Ya, ini yang kita harus jalani hari-hari dengan cara yang bertanggung jawab ya. Jadi saya setuju, berilah kami pada hari ini, betul. Urusan kita itu adalah day to day dengan Tuhan. Jadi bukan paket. Day to day itu apa? Menunjukkan relationship kita dengan Tuhan. Tentang besok gimana? Itu dia garansi kau. Asal kau beres hari ini, beres hidupmu besok. Maka hidup besok kita ditentukan hari ini dalam kualitas. Seperti apa kita? Maka pepatah dunia bilang, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok lebih bagus lagi dari hari ini. Kenapa kualitas hidup kita kita pegang seperti itu hubungan dengan Tuhan? Tidak, ya. Jadi berilah kami pada hari ini, betul, ya, menjadi bagian yang penting untuk kita pegang. Terima kasih, Pak. Makasih. Ada lagi? Ya, Ibu Rita. Oke. Berkaitan dengan pernyataan tadi bahwa berilah kami rejeki pada hari ini, itu juga bagian penting bahwa kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu beserta kita. Yeah. Jadi saya mau tanya nih, kalau kita mikirin asuransi Pak, mempersiapkan masa depan itu gimana Pak? Bukan hari ini kan Pak? Okay, good. Tadi aku lagi pikir mau nanya, ini suami saya sangat Kristen Pak, kalau memberi uang belanja secukupnya. Kalau soal memberi itu suami-suami bilang, enggak, kau dengar dua Tuhan Yesus, ini secukupnya. Pakailah dengan iman. Aku pikir tadi mau ditanya itu ya, karena kalau tanya itu udah sama. Jadi kalau kita bilang, apakah boleh asuransi yang saya bilang deposito, tabungan, enggak ada yang salah dengan urusan itu. Misalnya asuransi jiwa, apa yang mau diributkan? Mati pun kita, bukan kita yang bawa itu. Bisa nangkep maksud saya ya. Kita gak perlu juga jadi naif, kalau kita naik pesawat aja sudah teransuransikan. Kita pegang kredit card ya sudah teransuransikan. Tetapi perlu kita ingat, asuransi tidak pernah menjamin hidup kita. Nah asumsi itu yang mesti kita pikirkan. Ini adalah cara bijak untuk hidup. Jangan ada hari ini kau habiskan hari ini, taruh untuk besok, tabungan, tabungan. Karena bukan soal saya, soal anak-anak, soal apa. Saya percaya anak-anak dipelihara, percaya. Tapi jangan pula gara-gara nabung, bayar asuransi, cicil tiap bulan ke gereja atau pelayanan, kita gak bikin apa-apa. Itu yang bahaya. Ya, makanya kalian harus belajar berhitung. Dalam belajar berhitung itu adalah, ini saya asuransi berapa ya? Deposit berapa ya? Ini berapa ya? Yang saya pakai untuk pelayanan berapa ya? Terserah kalian mau pelayanan di gereja ini atau mau dimanapun itu. Nah, kejujuran diri kita juga penting. Jangan sampai lah kita punya misalnya 5M, padahal kita cuma ngasih 500.000 aja tiap bulan misalnya untuk pelayanan. Ya kita fair sendirilah, mikir sendirilah. Saya gak mau pakai hitungan perpuluhan. Ya, tapi itu angka minimal yang bisa kita terapkan. Nah, kalau 5 miliar, 500 juta. Gede ya? Gede banget. Loh, 5M emangnya kecil. Padahal Tuhan bilang seluruh milik kita milik Tuhan. Jadi bukan soal asuransinya, bukan soal depositonya. Tapi sikap hati terhadap hal itu. Oleh karena itu jangan sampai yang kita punya membuat kita terikat padanya. Kita harus merdeka. Ya. Jadi itu yang menjadi penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ya, saya asuransi kesehatan pergi aja. Jangan juga karena imanmu kau bilang cukuplah hari ini, lalu hari kau ada uang, enggak ada buat buat besok. Rumah enggak juga Pak, kontrakan aja hari ini berakhir. Bukan itu. Kacau kita nanti kalau begitu ya. Saya setuju tadi apa yang dia bilang. Jadi asuransi silakan, mau jiwa, mau apapun, tapi sikap terhadap hal itu perlu kita hati-hati. Sama kayak saham, saham juga yuk boleh, tapi kalau udah trading, goreng, janganlah. Main yang normal-normal saja, memang itu bisa apa liquid sekali, tetapi enggak cocok dengan etika Kristen kita. Undang-undang hukum enggak ada yang melarang, tapi kita harus tahu diri, mana yang etis, mana yang tidak, itu penting. Tapi ada yang bilang, saya enggak setuju asuransi Pak, kenapa? Saya enggak punya Pak. Kadang-kadang doa ini menjadi apa ya, sesuatu yang jadi rutin Pak, gitu ya. Seperti misalnya tiap hari kita mendoakan anak kita, ulang besok lagi kita doakan anak kita, sampai sebenarnya makna dari doa itu sendiri hilang. Ya, ini yang banyak dan terjadi gitu ya. Demikian juga misalnya doa makan gitu, jadi seolah-olah cuma formal. Saya setuju sekali dengan yang Bapak katakan tadi bahwa doa itu bukan transaksional. Dan memang seharusnya seperti itu. Nah, saya melihat doa Bapak kami ini sebenarnya ini pemetaan hidup manusia yang perlu dijabarkan lagi Pak. Artinya begini, jadi pada saat kita berdoa Bapak kami, itu setidak-tidaknya kita harus punya pengetahuan ya, tentang penjabaran dari setiap kalimat tadi. Dan kemudian harus dilakukan. Nah jadi seperti begini, kita mendoakan anak kita tapi kita enggak pernah hubungi anak kita, sama aja bohong. Gitu kan. Nah kenyataannya, makanya setelah mendoakan ya biasanya kita telepon, kita kasih nasihat dan sebagainya. Jadi tidak hanya cuma doa begitu ya. Jadi ada pelaksanaannya. Nah cuma bagaimana cara kita menghindari doa-doa yang kemudian jadi rutin, bahkan jadi apa apa istilahnya tuh, mantra Pak. Gitu. Ini Pak Jimmy punya pengalaman di Tanjung Priuk, doa Bapak kami dijadikan mantra, orang minum racun gak mati gitu ya Pak Jim? Iya Pak. Iya Pak. Nanti dikira saya lagi. Oke. Okay. Ya. Dulu pernah kasus juga di NTT, satu anak dua bapak pagi, katanya banyak yang sembuh ya. Saya bilang, waduh Pak ini gimana ini anak kecil Pak, doanya dua bapak kami Pak. Tiap didoain bapak kami yang sakit sembuh, yang ini, segala macam lah kata. Ya, ada hal satu, memang pertama dua bapak kami tidak boleh jadi mentara. Jadi sebetulnya itu bisa jadi sugesti. Ya, memang itu bahayanya ketika orang melakonkan doa itu jadi mantra. One day sudah salah, Tuhan bisa kabulkan? Bisa, itu yang paling bahaya. Karena kamu akan jatuh dan hancur karena doa itu. Oleh karena itu rutinitas memang jangan. Tapi termasuk yang tadi sebetulnya memang. Bapa kami yang di sorga, lalu kita doakan anak kita, kita telpon dia. Itu pun bisa jadi rutinitas. Tiap habis doa, nelpon. Maka sebetulnya hidup itu adalah dinamika day to day-nya. Bagaimana kita dengan anak, jalan, pertumbuhan dia, perkembangan dia. Kayak kelahi. Waduh, ini anak kacau nih. Aduh Tuhan, tolong anakku tadi itu mestinya enggak boleh begitu. Dia mesti kemari. Beri aku hikmat-Mu. Tapi kadang-kadang kita ngomong enggak didengerin. Sebulan, dua bulan, tiga bulan baru terus kita bergumul. Itu kan jadi serius itu. Gitu. Anak itu berubah, oh God thanks gitu. Satu tahap, nanti satu tahap lagi dan tahap berikutnya. Nah ini pergumulan-pergumulan yang penting. Ya. Dulu kalau saya ingat ya, Katie itu kalau praktek, karena di kedokteran, bisa 24 jam gak pulang. Berdiri ya di rumah sakit, begini. Kamu ini hati-hati nih, kan saya ngeri juga berdoa, Tuhan jangan sampai aku gara-gara gantung salah suntik pula lagi. Karena kamu nyuntik ya Pak, disuruh nyuntik. Lah lagi teller-teller salah nyuntik kan orang jadi masalah kan ngeri juga. Tapi saya dengar cerita dia bagaimana dokter ini kadang-kadang paham juga saya kalau dokter salah diagnosa. Terlalu nafsu uang, gak istirahat lagi, sikat sana sikat, udah kayak kayu aja kita dibikinnya. Ya, jadi saya mesti doa. Nanti dia praktik Bekasi nih, mau pulang malam nih. Sampai rumah jam 1 gitu ya. Wah, kadang saya pernah sampai gak tidur gitu. Ya. Saya laki-laki yang sangat dominan dan keras, tetapi saya sangat sensitif juga apanya. Kalau anak gak pulang, khawatirnya juga ada begitu. Ini anak perempuan begitu. Jadi kita doa lah Tuhan tolong supaya ini anak aman dan segala. Begitu nyampe rumah, oh God thanks. Jadi dinamika hidupnya doa itu keren, apa ada gitu ya. Maka dia tidak bisa disetting tetapi bergerak day to day. Makanya saya suka pada hari ini hidup kita apa, pergumulan kita apa, persoalan kita apa, terus dinamikanya berjalan. Nah waktu lewat, demi lewat, demi lewat baru kita sadar. Tuhan sebetulnya ajar ya, saya juga mesti belajar. Ya. Maka dinamika doa tadi itu kalau rutinitas memang elek. Tapi kita juga mesti jujur ya, mesti fair. Seperti yang saya alami gitu. Oh, kacau aku ini. Jadilah kehendakmu, apanya yang kehendakmu kan gitu. Ya. Nah jadi ini yang kita perlu kudu berhati-hati. Nah soal mantra tadi, itu terjadi dimanapun dan bisa kapanpun. Dan semua orang bisa bersaksi tentang hal itu. Tapi satu hal yang perlu kita tahu. Tuhan bisa mengabulkan gak keinginan orang yang salah? Itu yang mengerikan. Maka Matius 7:21-23. Tidak setiap orang menyebut nama ke Tuhan-Tuhan masuk, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu ada orang bilang, aku berbuat ini, aku berkhotbah, aku bernubuat itu berkhotbah ya, ngusir setan dan seterusnya. Yesus bilang apa? Hanyalah pembuat tanda, aku tidak kenal kamu. Yesus gak bilang, gak pernah kamu pakai namaku. Dia pakai nama Yesus. Untuk hal yang salah. Itu banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang karena mujizat kaya raya, demi Tuhan yang hidup. Ya. Kiranya Tuhan bermurah hati menghukum mereka di dunia ini. Supaya ada kesempatan mereka balik ke dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah membiarkan itu yang mengerikan. Celakanya banyak orang mencemplungkan diri ke tempat yang salah. Karena target kita cuma satu. Apa yang kita butuh, kita dapat. Sakit, sembuh, miskin, kaya. Kita ini terlalu repot. Makanya bukan lagi bertuhan. Ya? Good, jelas ya. Oke, jadi ini semua bagus ya. Pertanyaan ini untuk kita doa itu dinamika pergumulannya harus ada. Saya mau menanyakan berkenaan dengan jadilah kehendakmu. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang-orang gitu ya, atau bisa dibilang hamba Tuhan, bilang bahwa kita harus tanya Tuhan, apa kehendak Tuhan mengenai jodoh, mengenai karir, mengenai apa, tanya Tuhan. Nah, sejauh mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan gitu Pak? Maksudnya, kadang ada orang bertanya sama Tuhan, tanya Tuhan gitu, tapi dia gak bertindak, hanya bertanya. Akhirnya, pada saat dia terima tawaran kerja gitu, dia bertanya, saya tanya Tuhan dulu, ternyata tawaran kerjanya hilang. Nah, maksudnya yang mau jadi pertanyaan saya itu sejauh mana kita tahu itu kehendak Tuhan atau kehendak bukan dari Tuhan. Gitu. Oke, bertanya. Saya gak pernah ketemu di Alkitab bertanya-tanya. Makanya Alkitab dikatakan, enough is enough, jangan ditambah, jangan dikurangi. Lebih dari itu dosa. Maka kalau kita ngelihat Musa mengclosing tulisan di Taurat sama, Yohanes juga waktu mengclosing masa depan gereja di Wahyu sama kalimat, PL maupun PB, jangan tambah. Lalu Paulus bilang, ujilah segala sesuatu, ya, jauhkanlah dirimu dari berbuat jahat, yaitu percaya pada apa yang tidak teruji. Nah pertanyaannya sekarang, tanya kehendak Tuhan, ngapain kau tanya? Emang kau enggak tahu apa kehendak Tuhan? Kita tahu enggak apa kehendak Tuhan? Jadi gini ya, pertama, saya suka Roma 12 ayat 12. Janganlah serupa dengan apa? Dunia ini berubahlah oleh apa? Pembaruan budimu supaya apa? Kamu tahu apa yang baik dan yang tidak. Dan yang berkenan dan sempurna. Iya kan? Kepada Allah. Jadi sebetulnya tahu itu pertama tertulis. Apa kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Kalau enggak kau baca bagaimana kau tahu? Kan ada tertulis kan? Pergilah ke seluruh dunia. Enggak usah kau tanya Tuhan. Aku perlu PI enggak? Nanya kau baca ayat itu. Iya kan? Tuhan, ini kalau aku enggak makan seminggu, kira-kira kuat enggak aku mau puasa ini? Tanya fisikmu. Si Timotius enggak nanya, Tuhan, kenapa aku ini ada gangguan mah? Paulus bilang, makan tidak hanya air putih saja, tambahkan sari anggur ke situ. Si Paulus bilang, boleh enggak cabut duri? Tapi dia tahu sudah ada durinya. Dia minta supaya dicabut. Tuhan bilang enggak, ya sudah kalau gitu maumu. Jadi pertama tertulis, oke? Okay. Yang tersurat ini kita baca. Di dalam tersurat ada tersirat enggak? Ada. Boleh enggak mencuri? Nyontek? Di mana ayatnya? Hah? Di mana ayatnya enggak boleh nyontek? Tersirat pada mencuri. Bahkan benci pun tersirat pada apa? Membunuh. Di mana ada? Di Alkitab. Jadi bacalah ini. Tapi bagaimana kau tahu kalau enggak baca? Nah, sesudah kau tahu, tersurat, tahu tersirat. Yang ketiga, kau bingung. Tuhan kasih tahu di mana? Kau mau kerjakan ini apa enggak kerjakan? Kau ragu, kau gelisah, visibility tadi sih oke. Nah, ini namanya hati nurani. Saya pernah kasih contoh, ada satu orang mau join, diajak orang. Pasti untung punya. Udah dia ada oke, mau pas tanda tangan kontrak malam itu dia gelisah setengah mati ngomong sama istrinya. Istrinya bilang, udahlah Pak, daripada lu gelisah begitu luar biasa, cancel aja. Di-cancel lah. Orang bilang, gila lu goblok, tolol. Ngantri orang datang, langsung join sama orang ini. Kup, wah melejit naik uti usaha. Tapi 2-3 tahun kemudian, ditangkap ternyata money laundry. Yang join ini kena. Baru dia bilang, oh God, thanks. Dari mana dia tahu? Dia perhatikan hati nurani. Tetapi tidak ada hati nurani yang peka kalau urusan hubungan dengan Tuhan tidak beres. Yang keempat, tahu apa enggak tahu? Enggak tahu. Enggak tahunya gimana Pak? Ya tahu bahwa kita enggak tahu. Tahu enggak kau mati? Akan mati? Enggak, pasti mati enggak kau gitu loh. Kok kau bilang enggak? Pasti mati kan? Tahu enggak kapan mati? Perlu enggak kamu tahu? Enggak usah cari tahu. Kau tahu malah pusing. Dokter bilang sebulan lagi, masuk sebulan ini stres kau. Mendingan kau enggak tahu, malam ini makan babi hong, ntar malam mati. Sesudah makan babi hong enggak apa-apa, paling enggak sempat kau makan. Ini makan kagak apa kagak mati juga. Iya kan, jadi ada 4 aspek ini. Tersurat, tersirat, hati nurani, tahu bahwa itu tidak tahu. Bukan wilayah kita seperti yang mati tadi. Sekarang ada orang ditanya, ada orang mati. Maknya ini mati, masih budak. Tapi mamanya ini yang luar biasa. Hari Minggu anak-anak itu dia yang bangunin anaknya. Kalian kan mesti ke gereja, cucunya, kamu kan mesti sekolah Minggu. Dibangunin semua, suruh pergi. Cuma dia enggak. Terakhir anak-anak ini bilang, ma, ayolah ke gereja, ma, ikut. Oh, gua jangan dulu lah. Tuh pendeta, lu kan dekhotbah sini, gua masih mikir. Mikir apa, ma? Kasihan bapak lu. Kalau gua ikut di tempat sono, di Kristen, kan kagak boleh meja abu. Ntar yang ngurus bapak lu siapa? Kan kasihan, karena paham sebelumnya kan meja abu itu ngurus suami kan gitu. Gua gak mau jadi istri yang durhaka selama hidup. Ih, keren kan? Gua mau, dasar orang Kristen lah sombong kan. Meja abu itu berhala begini-begini, makin bingung lah maknya. Ya gak mau ke gereja, enggak lah. Meninggal maknya ini. Nanya anaknya, mak saya masuk surga enggak? Loh, terus pertanyaanmu kenapa? Karena ada isa pendeta saya tanya, Pak. Dia tanya, dia bilang, enggak, Pak. Wah, saya kesel juga. Saya tanya satu orang. Dia bilang, masuk, Pak. Udah emang enggak, masuk. Dia tanya lagi satu orang. Dia bilang, enggak tahu, Pak. Lah, aku jawab. Saya bilang gini, kau sudah jawab 3-3, apa kurang puas? Iyalah, Pak, sebagai anak kan saya kurang puas. Jadi kau mau tahu, gini jawaban itu enggak tahu. Jadi kau mau tahu, mau. Sekarang mati kau susul. Tapi jangan buru-buru kok, kalau enggak ketemu makmu jangan kau buru-buru nangis. Siapa tahu makmu di surga, kau yang ke neraka. Lihat kiri kanan dulu. Si Lucifer, berarti kau yang nyasar. Ada bagian enggak tahu lo, jangan ribut. Kalau mau mati kau ke sana susul lah. Gimana? Puas? Ya kalau itu saya enggak berani nanya lagi lah. Iya, saya bilang ada yang enggak bisa kita pertanyakan. Nah, itu namanya mati kapan? Kita enggak bisa ngomong. Enggak boleh kita doa, Tuhan, tolonglah aku supaya tidak seperti orang lain. Kalau mau kau panggil aku besok, beritahu hari ini. Supaya aku sempat ngomong sama anak-anak, jangan gini, jangan. Enggak bisa. Makanya hari ini masih ada nih ngomong. Kau udah nikah belum? Nikah. Makanya kita bilang, selagi bisa kerjakan. Jangan suruh Tuhan nanti gini, tunggu mau mati, deket-deket ingetin aku. No, hari ini ngomong. Makanya saya selalu bilang ya. Saya selalu ngomong, kalau saya mati, saya enggak mau dikubur Jakarta. Kubur Kalimantan. Dan kalau saya mati dikubur Kalimantan, ada posisi dekat kolam situ. Di atas yang agak tinggi tanahnya. Itu melihat pintu masuk, patungku begini. Kalau ada orang masuk, ngapain kau? Wah, Why? Karena saya mau menunjuk mengingatkan anak-anak itu. Jadi selalu saya ngomong, kalian ingat jangan bikin ini, jangan bikin. Ya semoga kalau suatu waktu dia bikin salah ngeliat patung itu terinspirasi ingat Tuhan begitu ya. Eh itu psychological lah ya. Tapi saya mau mereka belajar. Saya mau dikubur di sana. Karena yang paling indah dalam hidup pengabdianku ketika aku menjawab apa yang Tuhan mau dan ku kerjakan yang di Kalimantan dan aku melihat bagaimana banyak sekali ratusan sarjana lahir dengan jeritan dan susah payah yang luar biasa. Sampai hari ini kita tidak pernah habis persoalan. Ada saja, tapi itu membuat saya makin mengerti. Hidup saya berharga di sini. Nah, kalian kan punya masing-masing dari sekarang. Ya. Jadi jangan ajari tuan-tuan, jangan kau cabut nyawaku sebelum aku menikah gitu kan. Nanti malaikat bilang, menikahlah kau sekarang kalau gak mau dicabut. Ya, satu lagi bilang ini, bilang kerjakan pelayanan. Jangan juga dua gini, Tuhan aku sih mau pelayanan tapi tunggu ya nanti kalau udah naik ini posisiku jadi aku udah agak mapan, aku baru pelayanan. Stop mulutmu, pelayanan kau sekarang. Biar Tuhan tolong pimpin kamu kerja baik-baik. Nanti Tuhan kalau memang mau angkat, angkat kamu. Tuhan aku janji ya, nanti kalau uangku udah segini aku baru mau nyumbang. Sekarang belum bisa, stop kau. Tuhan enggak minta sama kau besar-besar. Berapa yang kau bisa sisihkan? Mau 1.000 perak, mau 2.000, belajar. Kalian harus belajar. Saya ajar anak-anak, you mesti punya disiplin. Ya namanya orang kerja kan rasanya, aduh habis nih gitu ya. Saya bilang minimum kau belajarlah. Ya. Sehingga dari hari ini kau belajar mendisiplin diri. Enggak akan kita mati kelaparan karena hal itu. Amin. Jadi ingat ya, cara tahu kehendak Tuhan tersurat, harus diapain? Baca. Enggak baca, enggak tahu. Kalian suka baca apa enggak? Amin. Suka baca apa enggak? Kok amin? Ayo, suka baca apa enggak? Sukanya itu kadang-kadang atau terus? Terus kadang-kadang berarti kadang apa? Terus kadang-kadang, Pak. Nah, disiplin dirimu. Sesudah itu kau gali, tahu yang tersirat. Udah tahu semua belum yang tersirat dari tersurat? Ong bacanya aja hafalan, gimana tahu yang tersirat? Paksa perlu penggalian, ya kan? Sesudah itu hati nurani. Kamu merasa gak dalam hati nuranimu rasa gelisah, jangan gini, jangan gitu kalau mau bikin dosa? Halo? Enggak? Oh puji Tuhan. Berarti kamu gak berdosa. Yang dosa siapa? Tuhan. Kok bikin-bikin rasa? Ya hati nurani. Peka apa enggak? Kita mesti melatih. Kalau mau bohong, aduh gak beres ini. Ah, jangan. Ya, jatuh, doa, aduh Tuhan ampun. Mestinya aku gak bohong, tapi aku bohong. Ampuni aku. Saya sama anak-anak selalu bilang, ya, kalian kerja sama saya. Kalau kita bareng-bareng pelayan, kalau kalian bohong, jangan pikir saya gak tahu. Cepat atau lambat saya akan tahu. Saya gak tahu itu kalau gak ke kantor aja, karena belum. Begitu saya gali nih, saya akan tahu. Lu kerja gak beres. Nah, saya akan dampret kamu habis-habisan. Tapi kalau kamu jujur sama saya, jangan kau pikir juga aku gak marah. Aku tetap marah untuk mengarahkan. Kalau yang kedua itu marah lebih parah lagi. Tuh. Ya, kalau murka Allah udah kebakar kau. Itu karena murka aku saja belum. Gambarannya begitu ya. Nah, anak-anak juga mesti belajar. Ya, iya, enggak. Mau diapain? Sorry Pak, saya salah. Lalu belajar bangun. One day kalian akan jadi hebat. Ya, tetapi itu yang kita bilang. Bagaimana Tuhan tolong pimpin. Indah kok. Ya, jangan pernah lakukan apa yang harus kalian lakukan. Hidup ini indah. Keindahan hidup bukan apa yang kau miliki, tapi kemampuan yang Tuhan beri untuk menikmati. Ingat, ada orang kaya belum tentu dia bisa nikmati. Ada janda miskin, dia sangat menikmati hidupnya. Keren ya, saya cemburu sama dia. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita, supaya dia memberikan kita hidup dan dia pelihara kita, membawa kita makin dekat kepada dia. Amin.